adalah orang yang tidak membutuhkan harta tersebut. Ahli warisnya sendiri orang yang berkecukupan. Hartanya sudah mencukupi, sudah banyak. Nah, seorang yang tidak meninggal ini juga meninggalkan harta yang banyak. Yang apabila dia meninggal tanpa dia memberi wasiat, maka harta tersebut berstatus sebagai milik ahli waris. Sementara ahli waris orang-orang yang berkecukupan. Sehingga kata beliau, dianjurkan bagi seorang yang seperti ini keadaannya untuk berwasiat, menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalur-jalur kebaikan. Apakah pembangunan masjid atau tanah wakaf yang diperuntukkan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang kalian mendekati kematiannya, apabila dia meninggalkan khairan, meninggalkan harta yang banyak, maka ditetapkan baginya untuk memberi wasiat. Kata beliau, wal khairu huwal malul kathir. Yang dimaksud al khair di sini adalah harta yang banyak, harta yang melimpah. Wa tukrahu liman maluhu qalilun. Namun dimakruhkan dan tidak dianjurkan bagi seorang untuk memberi wasiat, mewasiatkan sebagian hartanya sementara hartanya sedikit. Wa warithuhu muhtajun. Dalam keadaan ahli waris membutuhkan harta tersebut. Mereka orang yang juga membutuhkannya. Yang apabila mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan itu, bisa menyebabkan ahli waris ini terlantar, kekurangan harta, kekurangan penghidupan, yang dikhawatirkan dia menempuh jalur-jalur yang tidak disyariatkan, seperti mengemis atau yang semisalnya. Maka orang yang meninggalkan harta sementara ahli warisnya membutuhkan dan hartanya sedikit, maka sebaiknya dia tidak berwasiat. Hendaknya dia peruntukkan seluruh hartanya tersebut untuk ahli warisnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innaka an tadhara warathataka aghnia khairun min an tadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang menyebabkan mereka meminta apa yang ada di tangan manusia. Wa katsirun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matu walam yusu. Dan banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggal namun mereka tidak memberi wasiat karena mereka lebih memprioritaskan keluarganya agar tidak ditinggalkan dalam keadaan kekurangan. Jadi tergantung kondisi ahli waris. Apabila ahli waris tersebut mereka orang-orang yang telah berkecukupan, hartanya melimpah, maka dianjurkan bagi seorang yang akan meninggal untuk mewasiatkan hartanya sebagai amal jariah, sebagai sedekah jariah baginya. Namun apabila ahli waris yang yang akan ditinggal mereka orang-orang yang membutuhkan harta tersebut. Karena mereka juga kehidupannya kurang atau pas-pasan, maka sebaiknya seluruhnya diarahkan untuk ahli waris dan tidak berwasiat. Kemudian yang ke-11, tahrumul wasiyatu idza kana qasdul mawsi al-mudarrata bil warathah. Diharamkan berwasiat apabila tujuan yang memberi wasiat ini adalah untuk memudaratkan ahli waris. Di qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghaira mudar, tanpa mendatangkan kemudaratan. Misalnya, seseorang, dia memiliki 2 orang anak. Tapi anak ini sangat dia benci, dia tidak suka dengan anak tersebut. Ketika dia akan meninggal, maka dia tidak ingin hartanya diambil oleh anak tersebut, ahli warisnya. Maka akhirnya dia berwasiat. Ketika dia berwasiat, akhirnya memudaratkan ahli waris. Maka kata beliau, ini adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan berwasiat apabila menyebabkan kemudaratan bagi ahli waris. Oleh karena itu, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, hukum wasiat itu terkadang wajib, terkadang mustahab, terkadang haram, terkadang makruh, dan terkadang mubah, tergantung kondisinya. Kemudian yang ke-12, لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي. Tidak sah menerima wasiat atau memiliki wasiat tersebut kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Selama si pemberi wasiat masih hidup, maka tidak ada wasiat. Karena wasiat itu, sebagaimana yang telah kita terangkan, wasiat tersebut baru diterapkan setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Ba'da mautil musi. Berarti selama yang memberi wasiat ini masih hidup, maka wasiat tidak dijalankan. Lianna dhalika waktu thubuti haqqihi. Karena meninggalnya pemberi wasiat itu adalah waktu ditetapkannya hak. Sehingga selama dia masih hidup, maka belum ada wasiat. Hadza idza kanatil wasiyatu li muayyan. Ini apabila wasiat tersebut untuk pribadi tertentu. Saya mewasiatkan untuk si fulan mendapatkan sekian dan sekian. Saya mewasiatkan kepada si fulan, si Allan mendapatkan sekian dan sekian. Kapan itu diterapkan? Setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Amma in kanat li ghairi muayyanin. Adapun jika tidak dikhususkan pada pribadi tertentu, individu tertentu, wasiat tersebut, namun sifatnya umum. Kal fuqara wal masakin. Seperti al fuqara, bahwa uang ini atau harta ini untuk fakir miskin. Atau ala talabatul ilm, atau untuk para penuntut ilmu. Dan tidak disebutkan siapa penuntut ilmu itu. Sifatnya umum. Atau il masajid, atau untuk masjid. Waduril aitam, demikian pula tempat-tempat perawatan anak-anak yatim. Fa innaha la tahtaju ila qabul wa talzam bi mujarradil maut. Maka hal-hal yang sifatnya umum ini itu tidak membutuhkan qabul. Tidak membutuhkan qabul. Dalam artian tidak mesti harus ada dari pihak yang diberi wasiat itu ucapan saya menerima, tidak perlu. Berbeda apabila wasiat tersebut untuk orang tertentu, untuk pribadi tertentu. Baru sah dikatakan sebagai wasiat kalau dia mengatakan saya terima wasiatnya. Tapi kalau untuk yang sifatnya umum, ya untuk anak yatim piatu, untuk fakir miskin dan yang semisalnya, maka begitu meninggal si pemberi wasiat, maka wasiat pun berjalan. Menjadi hak yang ditetapkan untuk orang-orang yang telah disebutkan dalam wasiat tersebut. Apakah untuk para penuntut ilmu, maka apa saja yang dihasilkan dari pemanfaatan tanah atau bangunan, hasilnya diserahkan kepada kepentingan para penuntut ilmu dan yang semisalnya. Kemudian yang ke-13, yajuzu lil mawsi ay yarji'a fi wasiyatihi aw ba'dihha wa lahu naqdaha. Diperbolehkan bagi pemberi wasiat untuk menarik kembali wasiatnya atau menarik kembali sebagian wasiatnya, dan diperbolehkan untuk membatalkan wasiatnya selama dia masih hidup. Awalnya dia berwasiat bahwa dua bangunan yang ada di daerah fulan ini untuk dimanfaatkan untuk kepentingan para penuntut ilmu. Setelah itu dia ingin merubah. Dia mengatakan yang akan diwakafkan hanya satu saja. Satu bangunan saja. Adapun yang satunya tidak. Maka silakan dia boleh untuk menarik kembali selama dia belum meninggal. Atau dia membatalkannya. Saya membatalkan apa yang saya ucapkan sebelumnya sebagai wasiat untuk kepentingan dakwah misalnya. Dia membatalkan, ya terserah dia. Nah. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yughayyiru ar-rajul ma syaa min wasiyatihi. Seseorang boleh menggonta-ganti, merubah sekehendaknya dari wasiatnya. Namun apabila dia telah meninggal, berarti al-wasiyah nafidah. Apabila dia telah meninggal, maka wasiat itu harus dijalankan selama tidak ada hal-hal yang menyelisihi syariat di dalamnya. Kemudian yang ke-14, tasihhul wasiyatu li kulli syakhsin yasihhu tamlikuhu sawa'un akana musliman am kafiran. Sah hukumnya wasiat untuk siapa saja yang sah untuk memiliki, untuk memilikinya, apakah dia seorang muslim atau kafir. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali apabila kalian melakukan kepada wali-wali kalian dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu wasiat boleh diperbolehkan apakah untuk muslim atau untuk kafir. Namun yang perlu diperhatikan adalah maslahat. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari wasiat tersebut adalah untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, manfaat, manfaat dunia, demikian pula manfaat akhirah yang paling utama. Maka hendaknya seorang tentu melihat apakah yang demikian ini maslahat atau tidak. Apabila tidak mendatangkan maslahat, maka sebaiknya dia mengarahkan kepada hal-hal yang menumbuhkan sebuah kemaslahatan terkhusus untuk kehidupan akhirahnya, di mana dia mendapatkan ajr dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang ahkam al-wasiyah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.